Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta merapat semuanya, karena ini pertemuan yang luar biasa hari ini. Saya akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya. Within 9 years, how many years? Saya berkarir dari bawah paling bawah sampai akhirnya menjadi country director dari sebuah perusahaan multinasional. Saya akan berbagi kepada Anda. Tolong dekat. Saya akan kenalkan dulu diri saya. Saya suka mendengar hal-hal yang berbau motivasi. Cuman dengan Pak Samsul, ini menurut saya jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih biasa, jauh luar biasa sekali lah. Sekalian. Pak Samsul bisa nggak Bapak sharing di Telkomsel, saya bilang begitu. Ketika ini dengan Telkomsel, saya ingat industri kita ini. Industri telekomunikasi salah satu industri yang hari ini itu kita tidak punya apa-apa. Indosat milik siapa sekarang? Yang lain milik siapa sekarang? Kita tinggal dikit. Karena Telkomsel yang undang, saya sempatkan. Saya baru dari Cisarua setengah 11 yang lalu. Karena saking ngebutnya, mobil saya terperosok juga. Akhirnya gak ada mobil rescue. Macam itu saya turun, saya naik ojek. Demi jam 12 tepat saya nyampe di sini. Hari ini saya harus ke Bandung, karena jam 4 nanti saya harus nyampaikan di Bandung. Oleh karena itu, kalau Anda masih ada yang gini-ginian, mohon maaf. Ya? Jelas ya? Okay. I want to share with you bagaimana caranya within 9 years. How many years? 9. Siapa yang sudah berkarir di lebih dari 5 tahun? Dan belum nyampe puncak-puncak juga. Jadi nanya saya berkarir dari paling bawah menjadi paling puncak di perusahaan asing, perusahaan multinasional, menjadi seorang country director, the best in the world. Saya seorang penulis buku. Tadi buku saya namanya Penduduan Perjalanan Menuju Surga. Dan yang cukup fenomenal ini namanya, baca bersama-sama, 27 Jurus Jitu Meraih Impian. Buku ini buku bestseller tanpa melalui toko buku. Apa yang ada di buku ini? Cerita perjalanan tentang diri saya. Saya lahir di kampung di Bondowoso sana. Ada yang tahu Bondowoso? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang angkat. Mungkin di peta enggak tahu ya. Enggak ada di Bondowoso. Ketika saya lahir, listrik enggak ada. Di depan rumah itu di aspal ketika saya SMP. Sampai akhirnya saya berkarir di paling rendah waktu itu di perusahaan multinasional. Kemudian saya berkarir di beberapa perusahaan dalam waktu sangat singkat, dalam waktu 3 tahun. Majalah Warta Ekonomi, ada yang tahu Warta Ekonomi? Maples & Co, ada yang tahu Maples & Co? Saya namanya Maples Inc, ada yang tahu Maples? Oke, memilih saya sebagai salah satu the best sales manager di Indonesia tahun 2003. 2003-2004 berturut-turut, majalah SWA, ada yang tahu majalah SWA? Majalah apa itu? Majalah bisnis, kemudian Indonesian Marketing Association. Kemudian, nah, siapa lagi itu ya? Maples juga. Dan beberapa organisasi memilih saya selama 2 tahun berturut-turut sebagai salah satu the best marketer di Indonesia. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Tepuk-tepuk teman sebelah kanannya. Ikuti saudaraku. Oh, yang bicara ternyata orang luar biasa ya. Sampai akhir tahun 2003 ini bulan Mei, majalah Matra. Ada yang tahu majalah Matra? Majalah apa tuh? Majalah tren pria yang disukai wanita. Sekarang majalahnya sudah tidak ada ya, tahun 98 dia terakhir. Memilih saya Pak Ibu sekarang, memilih 4 orang. di Indonesia yang akan dinobatkan, anak-anak muda dinobatkan sebagai the best marketer di Indonesia. Terpilih 4 orang, yang pertama namanya Hokiono, namanya siapa? Dia adalah brand managernya Sampoerna Hijau pertama kali. Ada marketingnya gak sini? Ya Anda jangan terlena, mentang-mentang Telkomsel sekarang paling banyak, hati-hati. Saudara Anda itu menyusul yang awalnya nomor 3 sekarang nyalip menjadi nomor 2. Dan kebetulan dia sering konsultasi sama saya. CEO-nya orangnya kecil tapi hebat, luar biasa. Mirip-mirip gini, hati-hati dengan orang kecil. Ya. Telkomsel CEO-nya gede, tapi hati-hati dengan orang yang kecil itu. Anda tahu siapa dia? Ya. Orang yang kecil, lebih kecil dari saya. Ya, hati-hati. Punya luar biasa programnya. Jadi mentang-mentang di sini masih terkait dengan Telkom, menyetor profit paling besar ke Telkom, hati-hati, jangan sampai begini. Hati-hati, di bawah Anda segera nyusul. Ya. Kenapa saya datang ke sini? Saya senang, oh Telkomsel yang undang, oke deh. Saya paksakan, saya seharusnya jadwal langsung ke Bandung hari ini. Akhirnya tadi pakai forender segala macam itu. Cuma mentok di sana, ya sudahlah, nol turun naik ojek, gini. Ya. Yang pertama namanya Hokiono, brand manager Sampoerna Hijau pertama kali. Sebelum dipegang Hokiono, Mas Sampoerna Hijau nggak naik-naik. Begitu dia pegang, langsung dalam waktu 3 bulan. Berapa lama? Setiap hari salesnya 5 miliar. Setiap hari. Waktu itu. Ya. Kemudian yang kedua namanya Yoris Sebastian. Ada yang tahu Yoris Sebastian? Orang cukup dikenal ya. Beliau adalah orang yang punya konsep I love Monday. Dengan konsepnya restoran, mall, kafe, ramai pada hari Senin. Dulu, kalau hari Senin itu mall, kafe sepi. Tapi dengan konsep dia, hari ini kalau Anda datang ke mall, biasanya nih, ya entah sales marketing kan, ngomongnya keluar kemana ya, tiba-tiba mampir jam 11 mampir kemana tuh? Mampir ke mall ya, ya itu ramai sekali di sana. Itu salah satu kegiatannya dari Yoris Sebastian. Yang ketiga namanya Godo Cahyono. Beliau ini terkenal di industri finansial, punya konsep namanya Plan Your Future. Apa konsepnya? Plan Your Future. Nah, dengan konsepnya industri keuangan tumbuh. Dan yang keempat ini orangnya unik, keempat ini. Iya. Yes. Beliau ini bisa menjual barang yang sama. Ini barangnya sama atau beda? Harganya 3 kali lipat dari kompetitor dan pembeli senang. Serta produknya menguasai market, menjadi market leader di Indonesia. Namanya Samsul Arifin. Jadi hari ini Anda di industri telekomunikasi. Telekomunikasi adalah industri yang luar biasa. Saking luar biasanya, tahun berapa itu bersaing angka 0 ya. Sekarang sudah mulai bersaing angka 1 dengan 1 bebas setiap bulan. Nggak nampain aja itu. Dan angka 1 sekarang. Ya Anda harus perhatikan itu. Iya, dengan angka 1 rupiah bebas nyampain kan begitu ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Sampai akhirnya saya berada di puncak waktu itu. Dari tahun 98, ada apa di 98 di Indonesia? Ada krisis ekonomi. Ya. Saya memegang area Indonesia selama 3 tahun berturut-turut dari 2000 berapa tuh? 98 sampai 2001 enggak pernah terkena imbasnya. Saya naik lagi pindah ke beberapa negara, Bapak Ibu sekalian. Enggak pernah kena imbas sampai 2003. Akhirnya dikumpulkanlah headquarter saya di Jerman. Kantor pusatnya dikumpulkan di Jerman, dicari 10 orang country director the best di dunia ini. Dan siapa sih yang konsep bisnisnya mau dipakai di seluruh dunia sehingga yang anti krisis, tahan krisis dan terbukti luar biasa gitu. Ternyata the best in the world di kategori agrochemical, orangnya kebetulan di depan Anda sekarang. Sebentar lagi saya akan cerita bagaimana caranya. Mau tahu nggak caranya? Sebelumnya, siapa di antara yang mau tahu caranya? Angkat tangan, katakan saya. Saya nya mana? Ini showroom sekarang ya. Mentang-mentang showroom, Anda harus lebih semangat. Saya juga showroom. Nih, masa gara-gara showroom lemes lemes lemes begini? Coba yang showroom angkat tangan, katakan saya. Keluarkan suaranya. Gitu. Mau tahu nggak caranya dalam waktu singkat naik level untuk menjadi the best selama tuh hanya 9 tahun dari paling bawah tuh. Berada paling bawah. Ada motor caranya? Mana yang motornya? Saya? Oke, semuanya begini. Semuanya begini tangannya. Tangannya begini. Ikutin saya. Pak Samsul. Kasih tahu dong. Ya. Oke, setiap saya ngomong saya kasih tahu sekarang, saya minta Anda berteriak kegirangan. Boleh, Allah, Allah, Allah, Allah, Alhamdulillah, terserah pokoknya. Siapa di antara Anda yang mau tahu caranya bagaimana naik dari level paling bawah menjadi level paling atas dalam waktu sangat singkat? Angkat tangan atas saya. Ya. Gini, Pak Nasrul. Kasih tahu dong. Saya kasih tahu sekarang. Asik. Nah, sampai akhirnya saya membuat beberapa perusahaan, salah satunya adalah SBT Global. SBT Global ini perusahaan syariah business coach pertama di dunia. Ya, kami beroperasi di beberapa negara. Dan yang saya paling senang, bulan April kemarin ada survei dari sebuah majalah, yang majalah prioritas namanya Priority. Kalau namanya Priority, Telkomsel ada Priority-nya. Nah, yang saya luar biasa, saya senang. Tak kemarin itu bulan April ada survei dari sebuah majalah Priority namanya ya. Dia mensurvei perusahaan-perusahaan bisnis coach yang beroperasi di dunia. Ternyata tingkat customer satisfaction yang paling tinggi dan yang paling senang itu saya, perusahaan saya SBC Global dibayar paling mahal. Senang banget saya. Siapa di antara Anda yang ingin produknya dibayar paling mahal? Jangan bersaing angka 0, jangan bersaing angka 1. Di 1 sudah muncul sekarang, nanti 0,1 muncul lagi ya. Dulu sempat muncul 0,0 tahun 2000 berapa tuh? 2009 kalau nggak salah. Panjang-panjangan 0-nya tuh, sampai segini 0-nya ya. Sampai di pantai yang 0-nya tuh hampir 0,0 terus sampai begitu tuh, panjang-panjangan tuh. Sampai 11. Oh, 11 ya. Bersaing begitu. Itu, nah untuk bilang minta nih, kalau bisnis sudah begitu ya. Nah, program saya tersertifikasi seluruh di kelas nasional. Saya dapat berbagai penghargaan. Terakhir saya dapat penghargaan dari Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi ya, Koperasi dan UKM, menganugerahkan saya sebagai pegiat usaha kecil menengah yang luar biasa di Indonesia. Nah, ini beberapa perusahaan yang saya bimbing. Terakhir MAP. Ada yang tahu MAP? Apa produknya? Starbucks ya, Zara, Nautica, kemudian Sport Station dan sebagainya. Dia beberapa area yang waktu itu Pak jualannya enggak naik. Alhamdulillah within 3 months dalam waktu yang sangat singkat penjualannya naik. Berapa persen? Mari baca bersama-sama. 235%. Sekarang saya membantu Gramedia. Gramedia bulan Oktober tahun lalu datang ke saya, Pak Samsul, kita mendapatkan persaingan yang luar biasa. Loh, Anda kan satu-satunya buku terbesar di Indonesia, toko buku, saya bilang begitu ya. Yang lain ada toko Gunung Agung, terus Karisma, atau Gamas, nggak signifikan lah persaingannya. Anda punya 104 titik, yang lain itu paling cuma maksimum 20 titik, saya bilang begitu. Loh, persaingan dari mana? Itu dia Pak Samsul. Persaingan dari mana yuk buku sekarang, persaingannya? Dari e-book ya, dari Kindle, dari dengan maraknya tablet dan segala macam. Lalu saya bilang, Anda nggak tahu aja caranya. Kemudian dia kontrak saya, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah, within 6 months, how many months? 6 months. Dia bisa mencapai, melipat gandakan sales-nya 6 kali lipat tanpa biaya tambahan. Asik atau asik? Asik. Halo, asik atau asik? Asik. Keren atau keren? Keren. Keren banget ya. Ini ada beberapa orang, nanti lanjut aja. Nah, untuk apa saya cerita kepada Anda sekalian? Ayo, baca bersama-sama. What is your next big thing? Apa rencana besar Anda? Ini pas banget nih, sekarang ke 10 Muharram. Ini tahun baru nih. Pas nih untuk Anda merencanakan sesuatu yang baru setelah ini. Saya ingin cerita kepada Anda untuk your next big thing. Saya ingin cerita kepada Anda bagaimana caranya kita bisa membantu lebih banyak orang. Ya. Ini acara-acara saya. Ini mohon maaf kalau Anda gak ketemu saya, karena Anda memang bukan target market saya. Iya. Saya tanya siapa yang bantu, nggak ada itu, bagi saya it's okay. Target market saya itu adalah dari CEO, top level begitu, owner, rata-rata. Iya, serius saya. Karena kalau bisa dengan level atas tuh enak ngomongnya gitu. Kita bikin strategi, bikin apa, enak ngomongnya. Kalau level bawah itu paling kerjanya kalau kumpul-kumpul ini duduk belakang ngomongin bosnya begitu ya. Begitu. Paling ngeluh kerjanya, aduh nggak naik-naik. Anda nggak tahu aja caranya. Saya akan kasih tahu caranya sebentar lagi. Kalau Anda praktekkan ini, insya Allah nggak usah lama Anda akan langsung meresap. Waktu saya cerita ke teman saya, ketika saya pertama kali masuk kerja, lah ada gathering, ada annual meeting. Ya annual meeting, biasanya karyawan baru di mana? Di belakang, begini-begini ya. Gini, ngomongin bosnya begitu. Saya kata, kok mas saya masuk kok begini di belakang? Saya pindah ke tengah beda lagi, pindah ke depan beda lagi. Akhirnya saya duduk paling depan. Dimarahin? Enggak dimarahin. Enggak dimarahin sama bos saya itu, enggak dimarahin. Malah tanya, kamu siapa? Kamu anak baru ya? Iya pak, ceritain aja. Gitu, jangan pernah di belakang. Kalau di belakang Anda enggak akan pernah terdepan. Kenapa? Karena gini, katanya ya burung itu terbang dengan sesamanya. Betul atau betul? Security ngumpulnya dengan siapa? Caranya driver nih, driver tapi dia nyusul, driver belakang karena masih terjebak di situ. Iya, nggak tahu tuh nyampe atau sini atau belum. Driver saya begitu nurin kemana dia? Tapi jangan kasih tahu driver saya ya. Nurin kan, habis itu ngumpul sama siapa dia? Sama driver lagi. Gimana caranya driver atau security itu naik ke atas? Bisa ngumpulnya. Selama kita ngumpul dengan yang level itu, saudara sekalian, Anda akan terus bertahan di situ. Lompat. Ya. Paling dicap asal mau aman, mau biarin, nggak apa-apa. Nong, saya mau naik ke atas, main begitu ya. Iya. Bukan sombong, biasanya dia tuh nggak pede gitu aja. Ya. Modalnya cuma satu, confident. Modalnya apa? Confident. Saya yakin juga Anda baru dengar sekarang. Ada pembicara, tolong matikan HP-nya. Kalau nggak dimatikan HP, Anda keluar because I don't need you. Mungkin baru dengar sekarang. Betul nggak betul? Buktinya dengan begitu Anda dengar nggak? Iya. Coba kalau nggak gitu pasti main BBM di sini. Saya nggak paling nggak mau begitu. Ya? Iya. Nggak boleh ada orang pembicara di depan Anda ngomong yang lain. Ada tiga langkah sederhana. Berapa langkah sederhana? Tiga. Bagaimana caranya Anda naik dari puncak dalam waktu yang sangat singkat? Mau tahu nggak yang tiga itu? Mau. Oh. Begini. Pak Abdul, kasih tahu dong. Saya kasih tahu sekarang. Nah, nomor satu. Ini harus Anda miliki. Rahasianya. Ini karena rahasia, saya nggak mau pakai mikrofon. Iya, ini rahasia. Jangan sampai orang di luar dengar. Cukup kita aja di sini. Kalau nggak dengar, saya sendiri di belakang. Boleh merapat dikit, pindahin hijabnya nggak apa-apa ya. Ini nomor satu. Baca bersama-sama. Berkahunya. Jadi yang pertama. Jadi yang pertama itu syaratnya, kalau Anda naik ke atas, pengen naik ke atas, berperilakulah menyenangkan. Menjadi orang di kantor berperilaku menyenangkan. Buat orang senang kepada Anda. Buat orang merasa nyaman ketika bersama Anda. Buat Anda itu dicari kalau nggak ada. Kemana ya kalau nggak ada ini ya? Kayaknya kesepi nih kalau nggak ada. Kayaknya ada yang kurang. Ada lu nggak rame. Iya. Buat Anda dirindukan banyak orang. Bukan disyukurin ketidakadanya. Kemana dia sakit? Wah, alhamdulillah senang banget ya nggak ada bulan ini. Kita berperilaku menyenangkan, ya. Nah, banyak hal yang bisa Anda lakukan agar teman-teman Anda senang kepada Anda. Mulai mungkin memperhatikan ketika datang, wah luar biasa, ini kerahnya bagus banget nih. Terserah Anda, pokoknya sapa setiap orang yang ketemu, senyum, assalamualaikum, gitu. Terserah, lakukan hal itu. Buat teman-teman Anda suka, buat teman-teman Anda senang. Saya tanya kepada Anda, apa yang terjadi kalau semua orang di kantor senang pada Anda? Kemana-mana diajak, oke. Makannya bisa gratis, ya. Kemudian yang kedua, jika ada sesuatu, Anda adalah orang pertama yang paling diingat. Misalnya, ya bos Anda, misalnya bos saya lagi ada posisi tertentu, yang paling diingat adalah orang yang paling menyenangkan. Bukan orang yang menyebalkan. Yang diingat untuk dipromosikan adalah orang yang paling menyenangkan. Siapa berperilaku menyenangkan? Siapa? Jadi saya kalau diundang itu minimal saya minta itu setengah hari. Ini dikasih waktu cuma 1 jam, saya bilang. Mau ngomong apa 1 jam ini? Biar Anda itu mantep gitu loh. Nanti bikin lagi ya. Bikin yang benar gitu. Gini aja bikin mabit lah apa gitu. Kalau di weekend boleh lah nanti kalau saya ada waktu saya sharing kepada Anda ya. Saya senang banget nih. Saya rindu ya, rindu sekarang industri kita benar-benar menguasai. Kita nggak menguasai loh sekarang loh. Nggak menguasai loh. Jadi yang pertama harus gimana? Oke, sekarang tolong lihat teman kanan kirinya. Buat teman Anda senang kepada Anda. Terserah mau di apa. Ya, coba. Terserah aja. Mau di apa itu bajunya. Aduh, kurungnya kayak kurang gini nih. seperti ini. Kalau Anda kalau anda rambut Anda cepat, biasakan bahwa sisir ketika Anda temannya ini sisir tentang sisir. Buat teman Anda senang, buat orang-orang di kantor senang. Paham ya? Siapa di antara Anda mulai sekarang berkomitmen membuat teman-teman Anda senang kepada Anda? Itu rahasia pertama, ya, nomor satu. Kemudian yang nomor dua sekarang. Nomor dua. Saya tidak sekarang. Nomor dua. Baca bersama-sama. Kalau Anda nggak taat aturan, nggak ada orang yang bertahan kalau nggak taat aturan. Kendati Anda berperilaku menyenangkan kepada banyak orang, tapi kalau nggak taat aturan, Anda adalah orang yang pertama kali ditendang. Betul atau betul? Peduli amat. Nah, di dunia ini berlaku aturan-aturan. Di organisasi ada aturan, di rumah ada aturan, di RT ada aturan, di negara ada aturan. Bahkan di jagat raya ini ada aturan-aturannya. Betul atau betul? Kita harus ikuti aturan-aturan itu. Kita harus ikuti aturan-aturan itu. Begitu Anda nggak mengikuti aturan, Anda akan terpendang. Di dunia ada banyak sekali sunatullah. Banyak sekali Allah memberikan aturan-aturan kepada kita. Kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan yang telah Allah turunkan, apa yang terjadi pada diri kita? Ditendang dari kehidupan ini. Nanti di jannah ditendang dari jannah. Kita akan menghuni neraka pertama kali. Jelas ya? Aturan apapun, ikutin aja. Karena kita berada di sini. Kecuali Anda tidak mau di sini gitu. Maunya dapat gajinya, kerjanya, tapi aturannya tidak mau, kan repot itu. Ada teman-teman HR di sini, ada HR? Mana HR? Gak ada HR di sini, enak banget. Ini yang di depan banyak apa nih? Banyak marketing? Gak ada juga? IT banyaknya? Oh IT, network banyaknya ya. Pokoknya yang jagain biar apa sinyalnya kuat gitu. Ya. Dulu ada mobil itu, mobil apa namanya itu? Masih ada tuh yang jalan-jalan gitu, masih ada tuh ya? Masih ya? Nah. Karena saya pelanggan apa mobile phone pertama kali masih Motorola begini, masih di Batam menangani launchingnya itu. Iya, sebelum masih ini kan Batam duluan ya? Jangan-jangan Anda belum kerja dulu. Tawar saya sejarahnya, itu repot ini. Ya. Itu yang kedua adalah taat aturan. Yang kedua apa? Aturan apa? Ikutin aja. Nah, kalaupun Anda nggak suka, nggak mau sampaikan dengan apa, karena ini perusahaan dengan resmi, dengan formal. Notice in writing, kasih tulisan. Taat aturan, sampaikan dengan luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga. Ini maksudnya tinggal 20 menit lagi, mau lanjut kan nih? Mana ada yang jadi tinggal 11 menit lagi? Itu 9 menit lah malah. Iya. Nanti bikin lagi aja acara ya, misalnya mabir atau apa gitu, nanti lagi yang lebih panjang. Atau kalau Anda mau ikut program saya, nanti itu hari Sabtu sampai Senin, nanti di Hotel Barahidung, itu namanya bisnis berkah. Bagaimana caranya Anda karir naik, penghasilan meningkat, keluarga harmoni, itu luar biasa. Sekarang yang ketiga, yang keberapa? Ini sebetulnya pembahasannya panjang, cuma saya kasih 1 jam respon yang panitia ini. Kalau mudah saya jangan 1 jam, 3 hari gitu. Iya. Saya tanya, siapa di antara yang merasa bersyukur datang ke tempat ini sekarang? Iya kan, menyesal kenapa baru ketemu saya sekarang. Iya. Enggak perlu panitia, dapat nama saya dari mana? Yang udah sama teman, mesti itu siapa? Yang ketiga, ini yang ketiga. Sebenarnya ada banyak, saya cari yang tiga dulu ya. Ada 7 sebetulnya, ini yang tiga dulu. Yang tiga. Yang ketiga, kalau Anda pengen fast track, naik ke atas, ini dia. Baca bersama-sama. Show the numbers. Apa itu artinya? Tunjukkan dengan angka, tunjukkan dengan productivity, tunjukkan dengan apa? Ini ukurannya apa, teman-teman di network ini? Ukurannya apa, ukuran Anda? KPI-nya apa? Tunjukkan dengan angka. Sudah ini bilang kan sudah dapat KPI masing-masing. Ya. Tunjukkan angka, cara angkanya gimana saya memperbaiki angka ini. Kalau Anda biasa menunjukkan dengan angka, insya Allah orang di atas naik. Apa maaf? Melihat Anda, oh ini orang akan fast track. Dan ini kombinasi yang tidak bisa hanya dipilih salah satu. Anda gak bisa berperilaku menyenangkan. Gak bisa. Gak ada aturan. Atau hanya saat nomor 2 gak bisa. Kita harus juga nomor 3. Saya tanya ini kepada Anda. Orang berperilaku menyenangkan, kemudian taat aturan, tapi dia tidak menunjukkan kinerjanya. Diperlakukan gak sini? Enggak, disenang juga. Atau orang kinerjanya oke dah. Kalau misalnya network makin bagus, makin apalah. Maksudnya sinyalnya katakanlah 5 bar, sekarang jadi 7 bar. Misalnya gitu, tembus gitu bannya. Iya, bannya 5 rata-rata ya. Berapa coba? Berapa rata-rata? Jadi tembus jadi 7 bar misalnya kan. Tapi dia tidak taat aturan. Dipakai gak sini? Enggak juga. Apalagi tidak menyenangkan. Jadi ini kombinasi yang tiga-tiganya harus ada pada diri seseorang. Jadi mulai sekarang setelah keluar dari sini, tolong pikirkan saudara sekalian, angka apa yang bisa aku perbaiki? Cari itu, pasti Anda punya. Pasti masing-masing punya. Entah mempercepat kek, mempermudah kek, memperbesar tagihan kek, apa buildingnya jadi lebih besar, lebih banyak terserah. Memperlama kek, memperlama orang ngomong. Iya. Jadi itu ini kan salah satu income-nya kan dari orang berlama-lama kan begitu ya? Mau memperbanyak konten lah kek, sehingga orang nggak wudhu di awalnya RP 1 rupiah nggak apa-apa, tapi berikutnya orang kan macam-macam itu ya, kita beri macam-macam. Mau tahu nggak caranya? Nawarin sehingga orang langsung beli. Iya, itu tekniknya. Gimana within berapa karakter? 160 karakter orang langsung tergerak mendownload lagi, terserah. Cari cara itu. Itu kan di kita ya. Itu di kita nggak yang begitu-begitu, program-program itu. Di sini ya? Iya, cari itu masing-masing. Mikirin, semuanya begini-begini. Mungkin ini, apa ya yang bisa menaik? Cari begitu. Jadi angka-angka itu tunjukkan, show me the numbers, gitu. Jelas ya? Siap? Siap di antara yang komitmen memperhatikan tiga halnya, angkat tangan kanan saya. Siapa di antara yang ingin meningkatkan penghasilan? Siap. Mana? Ada yang ingin pindah ke rumah? Mau. Ya. Ada yang mau ganti mobilnya? Mau juga. Ada yang mau membahagiakan orang tuanya? Mau. Ada yang mau gini? Mau. Mana jawabannya? Iya. Nah, detailnya ada di buku saya. Ya, buku saya nanti juga ditulis di bawah, di buku dua minggu tekniknya, termasuk reaching the top itu saya ceritakan di buku itu, di buku itu tadinya. Oke, demikian sementara dari saya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari 3 poin itu Pak, karena ini sudah berubah berbulan-bulan. Ya. Benar, 6 bet. Oke, dari 3 poin ini mana yang menjadi poin atasan melihatnya? Kita ceritanya ke atasan. Kita jual diri ke atasan. Mana yang paling poin yang paling penting di antara itu? 3. Nomor 3. Buat 6 bet yang fantastis. Jadi bukan hanya Betty numbernya itu. Kalau Betty nggak kelihatan gitu. Ya. Ketika saya Pak Ibu sekalian, ketika saya waktu itu mau naik cepat, saya bertarung paling bawah dulu. Saya sebelumnya bukan di sales, saya pakai ke Anda nih di back office lah ya, mensupport. Terus saya pikir saya harus di back office saya paling bagus, saya pikir paling bagus, nggak pernah ada komplain dan segala macam. Paling bagus, saya menjajal nih, saya lompat pindah ke. Katanya ukur nih, kalau di sini paling mentoknya apa paling tingginya? Kalau Anda mau nih, paling tingginya di IT mentoknya di mana? Direktur ada IT ya paling mentoknya ya. Oke, bikin karet part misalnya ke situ. Oh ternyata nih karet partnya kalau lihat kanan kiri teman-teman banyak banget yang mau ke situ kan? Nah, saya pindah yang lain, yang lebih rendah waktu itu, lebih rendah kompetisinya. Saya masuk ke sales. Saya pegang key account. Di sini ada nggak key account yang korporat gede-gede ya? Ada salah satu perusahaan sebelum saya pegang accountnya itu. Per tahun salesnya di perusahaan itu cuma 74 juta rupiah. Begitu saya masuk satu account langsung setahun dari 74 juta rupiah menjadi sekitar 700 juta rupiah tahun kedua. Tahun ketiga saya pegang perusahaan di satu account ya 1,4 juta. Tahun ketiga sekitar 3 miliaran. Satu account. Saya pindah di situ. Nah, sekarang tolong lihat nih, kalau saya mau karir paling tinggi, pertama, numbers ini enggak boleh betting, enggak boleh apa? Contohnya dari 74 naik ke 80 yang enggak signifikan lah. Harus fantastis. Harus apa? Semuanya begini, semua tangan. Harus fantastis. Harus begitu. Show the numbers. Kemudian tunjukkan anda taat aturan dan berperilaku menyenangkan. Gitu Pak. Buat fantastis angkanya. Kalau hanya beti, enggak kelihatan. Oke Pak ya? Hello? Nah itu Pak, untuk menunjukkan supaya tidak terlihat tipis itu kan. Kan misalnya KPI cuma dibatasi sampai 100%. Nah rata-rata saya kan sudah di 90% semua. Tungguin aja, oke, KPI Anda apa? 100%, baru saya tahu KPI-nya Pak. Biasa punya bayangan. Contohnya untuk successful ratio ya Pak ya. Misalnya di call center itu successful ratio. Dari 5 call center yang ada, itu rata-rata sudah di atas 98 semua. Iya. Nah dan kalaupun kita paling bagus di 100, itu juga nggak mungkin kalau sampai 100, pasti ada call yang gagal gitu kan. Oke. Dan nggak mungkin kita melampaui di angka 100. Jadi seperti apa number yang paling ini? Karena sudah rata-rata di 5 call center, udah di 98 sampai 99. Pertanyaan kenapa nggak mungkin 100? Karena pasti akan ada, baik dari sistem maupun dari pelanggannya sendiri yang memutuskan telepon. Oke, sekarang yang bisa kita kontrol yang mana? Yang bisa kita kontrol? Di internal kita, baik di sistem maupun di personal ataupun pekerja yang di call center-nya. Oke, kalau sudah begitu, ngomong sama bosnya. Bos, ini sudah mentok 99% bos. Ada KPI yang lain nggak? Gitu aja. Nah, kalau sudah gitu, ngomong apa yang kita selesai kan? Itu aja. Oh sekarang kita memperlama orang telepon misalnya begitu kan? Atau apapun lah gitu. Cari kita yang lain Pak, kalau sudah mentok. Kita yang lain. Gitu ya? Oke, ada lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang bermanfaat. Satu mau nanya, kalau tiga rule ini berlaku juga untuk bisnis wira swasta atau entrepreneur gitu, apakah berlaku juga atau beda lagi rumusnya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip tapi beda. Jadi semuanya mirip tapi beda. Yang pertama, kalau Anda buka bisnis, ini ngomong-ngomong memang sudah mau keluar dari sini. Soalnya itu. Menuju ke sana. Yang pertama, you have to create value. Jadi panjang nih, saya khawatir Anda ini ditanya nanti, nggak apa tuh tipotnya, gara-gara Samsung ini orang terlalu gitu. Hah? Gini deh, undang lagi yang lain lah ya. Nah, intinya begini, kalau Anda mau buka bisnis, ini ada, you have to find the diamond of your business. Anda harus temukan diamondnya. Yang pertama, kuncinya itu, saya mau kasih tahu yang pertama dulu. Ya. Namanya value. Namanya apa? Value. Harus ketemu value dari bisnis Anda. Apa itu kunci value menemukannya? Tanya dua hal. Pertama, apa yang sedang dialami orang sekarang? Apakah perlu saya menjadi solusi? Jika iya, jalan. Jika tidak, jangan. Yang kedua adalah pertanyaan ini. Apakah orang sedang punya keinginan tertentu? Apakah perlu saya menjadi solusi? Mempermudah keinginannya, mempercepat, bla bla bla bla. Kalau iya, itu salah satunya value. Jadi gini, ada lima mas, ada empat ya, empat komponen yang harus ditemukan. Nanti tempat yang lain lah ya. Ini maksudnya sudah habis nanya nih. Saya nggak enak. Kecuali orang ada orang HR di sini, atau ada orang yang satu orang mana mau bertanggung jawab, mau datang. Iya. Mohon maaf ini masuk telat, tapi barusan materinya bagus, rekamannya ada, boleh dilihat. Nah, ini orang yang telah baca buku saya, baca bersama-sama. Nah, dia waktu ketemu saya, Pak Ibu sekalian, tahun 2008. 2008 dia bilang begini, Pak Samsul, saya ingin punya rumah. Loh kan sudah saya bilang begitu, ini rumah mertua Pak Samsul, oke? Anda praktekan beberapa teknik di buku ini, dia praktekan Pak Ibu sekalian. 2011 dia mengundang saya, Pak Samsul, boleh nggak Bapak main ke rumah saya? Oke, saya main ke sana, dia ngajak kami makan malam sekeluarga. Dia tunjukkan rumah barunya Pak Ibu sekalian. Ada yang tahu Cikut Pak di Bandung? Tahu. Tahu, bocah mana yang tahu berarti ya? Oke. Sekarang Amin ini menunjukkan rumahnya. Rumahnya enggak gede-gede amat, Anda boleh masuk. Ada inakukis di situ, di sebelahnya ada jalan situ, di situ rumahnya. Rumahnya cuma tipe 300. Siapa di antara Anda yang ingin punya rumah tipe 300? Dia memperhatikan buku saya. Nah, ini juga ada yang memperhatikan buku saya. Dia datang 2007 kalau ini, kalau Kang Amin 2008. Dia bilang begini, Pak Samsul, saya ingin di masa tua nanti tidak pusing tentang uang. Maksudnya gimana? Saya sudah punya bisnis, punya kebun, bla bla bla. Ketika tua nanti saya enggak, pokoknya dapat income lah. Oke, praktekan apa yang diisi buku saya? Saya bilang begitu, dia praktekan apa yang diisi buku saya. Nah, ini hasilnya. Baca bersama-sama. Jadi dia punya kebun sawit, Pak Ibu. Kebun sawit setelah 3-4 tahun panen habis itu minim perawatan, menghasilkan aja terus-menerus. Asik atau asik? Mana yang pengen punya mesin kebun sini? Oke, caranya ada di mana? Ada di buku saya tekniknya, ya. Kemudian ada ini Bu Yuli Eni. Bu Yuli Eni punya apa? Kebiasaan buruk, apa sedih, depresi terus-menerus. Kenal nggak dengan seseorang yang punya kebiasaan buruk, kadang semangat, kadang loyo? Kenal nggak dengan orang seperti itu? Kenal nggak? Tahu anda? Tahu berjeling muncul orang itu ya? Nah, buku ini bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu. Mari kita baca bersama-sama. Nah, dia menghilangkan kebiasaan buruknya. Dan yang fantastis, ini ada seorang buruh, seorang apa? Buruh. Anda bukan buruh. Buruh pabrik Perfetti Van Melle. Pabrik apa itu? Mentos. Di Cibinong sana. Dia datang ke saya tahun 2007, Pak Samsul, saya ingin punya uang. Berapa Anda inginkan? Pokoknya banyak. Enggak sebut angka, dia bilang. Dia nyebutkan waktu itu pertama 100 juta. Bisa lebih ya? 1 miliar, bisa lebih enggak? Terus sampai mentoknya dia ngomong ke saya 50 miliar. Oke, langkah pertama saya bilang begitu, di buku itu juga saya tunjukkan langkah-langkahnya lebih detail. Langkah pertama, tolong ceritakan kepada teman-teman Anda seluruh pabrik bahwa Anda dalam 5 tahun yang akan datang akan punya uang 50 miliar. Apa kata teman-temannya? Gila, lo sentimen dan sebagainya. Iya, dan alhamdulillah, bulan April tahun 2011, dia melapor kepada saya, Pak Samsul. Setelah 5 tahun ya, dia ngomong begitu, mimpi saya meleset, Pak Samsul. Oh, sedih sekali, saya bilang begitu ya. Iya, Pak Samsul, sekarang saya punya uang 46 miliar rupiah. Siapa di antara yang ingin mimpinya meleset punya uang 46 miliar rupiah? Mari kita dengar ceritanya ya, ini dia ceritanya. Ya, ceritanya. Jadi kalau ini tinggi sekali ya, ini tinggi sekali ya, dari itu kan akhirnya. Hati-hati dengan apa? Dengan impian. Karena akan menjadi kenyataan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah ini bukunya ya. Bagi Pak Ahmad Shodiqin, buku ini nilainya berapa bagi Pak Ahmad Shodiqin nilainya? 46 miliar rupiah bagi Pak Ahmad Shodiqin. Nolnya berapa ya? 9 ya. Ada yang pengen buku itu? Mana pengen buku itu? Oke, saya jual kepada Anda buku itu nggak usah 46 miliar, tapi 1 juta rupiah per eksemplar. Iya. Nah, bagi Anda yang beli 1 juta, saya kasih hadiah DVD. Di dalamnya ada DVD, bagaimana mempraktekkan isi buku itu, harganya Rp950.000 DVD-nya. Kasih atau kasih? Kemudian saya kasih hadiah lagi, saya punya program namanya Mengatasi Kemandegan. Kok harus saya mandek ya? Nggak kemana-mana hidup ya? Penghasilan saya mandek ya? Saya punya program. Dan, ya, 100% royalty fee-nya, saya dapat royalty fee di sini. Bukunya mahal, royalty-nya juga gede. Saya sedekahkan, saya infakkan, nggak saya ambil. Sekarang, untuk terbitan yang sekarang ini, melalui Badan Amil Zakat Kota Bogor. Di audit, semuanya lengkap. Nah, ini dia orang yang pernah mengatasi, ikut program saya, mengatasi kemandegan. Baca bersama-sama. Saya memulai. Nggak kedengeran, baca bersama-sama. Saya minta baca bukan membentu, 1, 2, 3, dulu. Saya memulai. Ya, untuk mengikuti program mengatasi kemandegan harus berbayar 1,9 juta rupiah. Nah, Anda free kalau punya buku ini. Adik kasih. Enggak usah bayar. Ya, orang lagi, ini beberapa orang yang juga mengatasi kemandegan ikut program saya. Ayo baca bersama-sama. Anda boleh cek di Google ya, Bali Cafe Design, kemudian YouTube, maaf di YouTube masuk Maton House. Orang ini Bapak Ibu sekalian sekarang menjadi pengusaha properti. Produknya nggak murah, nggak mahal, cuman paling murah 1,2 miliar rumahnya. Laku keras. Cek di YouTube ya. Ini berhasil mengatasi setelah ikut program mengatasi kemandegan. Yang ketiga, baca bersama-sama. Siti Direktori adalah partnernya Google. Sebelum ada Google Indonesia berpartner dengan dia. Dan per transaksi enggak banyak, cuma 1 juta per transaksi US dollar. Dia dulunya pedagang asongan kenek, ini enggak ada yang pedagang asongan. Anda jauh luar biasa. Cuma Anda tidak membuka diri aja akan potensi Anda. Saya tanya kepada Anda, siapa di antara Anda yang menyadari sebetulnya Anda merasa Anda punya potensi besar? Cuma belum kebuka aja begitu ya. Nah buku ini insya Allah akan membuka Anda. Ada yang pengen mana? Oke, okay. Khusus di Anda yang angkat tangan, kalau Anda beli buku ini, saya kasih tambahan gratisnya hadiahnya. Ya, Anda boleh ngikutin teman dengan ini berdua. Free 1.950.000 berdua. Karena mandat itu bisa jadi karena suami atau karena istrinya atau karena orang tua dan segala macam. Misalnya ada yang sudah menikah nggak sini? Ya. Misalnya Anda punya rencana besar lalu kata istrinya udah lama, udah mandek lagi, mundur lagi. Nah, ini bisa mengatasinya. Adik atau asik? Ya. Yang ketiga saya punya program, ini monthly program, sebuah business coach, Islamic business coach ya, IBC. Untuk ikut program ini orang harus membayar. Ini monthly program pertemuan, kadang di kemarin di Telkom sana tuh di Kebayoran ya. Nah untuk Anda yang punya buku ini free alias gratis, alias apa? Nggak usah bayar lagi. Nanti bisa ketemu dengan saya dan tim, kita bisa konsultasi tentang karir, tentang bisnis dan sebagainya. Jadi bonusnya berapa nih bonusnya nih? 9, 10.850.000 rupiah ya. Akhir atau masih? Mana yang pengen buku ini? Oke, okay. Anda nggak usah bayar 1 juta ya. Kalau Anda beli sekarang, Anda cukup bayar 200.000 saja di luar sana nanti. Ya? Anda mulai urang, yang penting Anda punya mudah-mudahan ya 46 miliar itu ada di tangan Anda nantinya. Dan ingat, dia dulu seorang pekerja di Astra. Setelah ikut program ini, mengatasi teman dekat. Ikuti program-program saya for free bagi Anda yang punya buku. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Undang lagi, bikin acara yang beneran ya. Jangan yang begini ya, biar saya bercerita kepada lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.